Ketika senja perlahan mulai tenggelam, di balik gelap kan datang kemenangan. Tanggalkan sayap dan lepas tanduk setanmu, yang ada hanya kebenaran semesta. Dan kita para tentara, para pejuang waktu, tanah ini, luka ini, demi esok yang lebih bersinar. Terus bersinar cahaya cinta berpijar. Dendam bukan mahkota, anggunlah kau bersinar. Kejar dan kejarlah jawabannya.